Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halaman 10. Al-mabahathu al-awwalu ta'rifu bi'unwani risalah fihi matalibu. Pembahasan pertama, definisi tentang judul risalah ini. Apa judul risalah ini? Hah? Al-Furuq. Al-Furuq baina aqidati salaf wa aqidatul murji'ah fil iman. Apa bahasa kita Indonesianya? Berbagai perbedaan antara aqidah salaf dan aqidah murji'ah terkait masalah keimanan. Di dalam definisi ini terdapat beberapa pembahasan. Al-matlabul awal, pembahasan yang pertama. Harga belum baca tadi harga ya? Tafadhal harga baca. Aslun yadulu ala taqaddumi taqaddumin wa asadbin mindalik as-salafi aladina adaw walqawm as-sulatu awa taqaddimun waqalabu mubirin manjurin as-salafu aydan man taqaddamaka abarika wa dawdurabatika aladina hum fawqaka isini wa khadri. Walihada sumiyan as-salafu al-awwal min tabi'ina as-salaf as-salihah. As-salafu syar'an humus sahabatu wa man tabi'ahum ihsani. Kama qala ta'ala wa sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansari waladina taba'uhum ihsani radiyallahu anhum wa radu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannati tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawzul 'azhim. فمن اتبع قيلة صحابتي وهديهم ونهيهم برسال كان على نهي السلف ومن خالفهم فقد خالف السلف ولو انتسب إلى الدين. قال السفاريني رحمه الله المراد بمن طيب بارك الله فيك. Ya, pembahasan yang pertama, ta'rifus salaf lughatan wa syara'an. Definisi salaf baik secara definisi bahasa maupun syar'i. As-salaf lughatan kalau di sisi bahasa dia adalah al-matbu'un. Itu orang-orang yang diikuti. Ya, mimman taqaddama ar-rajul fi aslihi wa dinihi wa nahwi dzalik. Itu orang-orang yang diikuti dari orang-orang yang terdahulu pada asalnya, pada asluhu, fi aslihi wa dinihi, yaitu pada asal usulnya, nasabnya, agamanya dan semisalnya. Waqala Ibn Faris berkata, as-salaf, salafun sin lam dan fa. Dia adalah aslun yadullu ala taqaddumin wa sabqin. Ya, kata Ibn Faris, dia adalah asal kata salaf yang menunjukkan kepada taqaddum, terdahulu, wasabqin yang mendahului. Min dzalika salaf alladzina madau. Ya. Dari sini kata salaf yaitu orang-orang yang telah berlalu. Wal qaum as-sulaf, kalau ada yang mengatakan kaum yang sulaf, ai al-mutaqaddimun, yaitu para pendahulu. Itu orang-orang yang terdahulu. Ini dari sisi lughatan bahasa. Ini penting juga ya, mengetahui sebuah istilah secara bahasa. agar kita tidak gagal paham kemana arah yang ingin dibahas mengenai sebuah istilah tersebut. Ibn Manzur berkata, pengarang kitab Lisanul Arab, kalau tadi Ibn Faris berkata di kitab beliau Mu'jam Maqayis Al-Lughah, nah, sekarang Ibn Manzur berkata di Lisanul Arab, As-salafu aydan man taqaddamaka min abaika wa dhawi karabatika alladina hum fawqaka fis sinni wal fasl wal fadli. Kata beliau, salaf juga ialah artinya man taqaddamaka min abaika, yaitu orang-orang yang telah mendahului anda dari kalangan bapak nenek moyang anda, dan juga karib kerabat anda, yang mereka adalah di atas anda dari sisi sin, umur, dan juga fadl, keutamaan. Walihada summiya sadrul awwalu minat tabi'ina as-salaf as-salihah, oleh karena itulah generasi pertama dari kalangan tabi'in dinamakan salafus salih. As-salafus syar'an, nah sekarang secara syar'i, humus sahabatu wa man tabi'ahum bi ihsanin, mereka adalah para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, ini sahabat ini. Kalau dikatakan salaf, itu berarti sahabat. Salaf berarti adalah sahabat. Ada salafnya apa enggak? Ada sahabatnya apa enggak yang berbicara demikian? Barakallahu fikum. Makanya, term kembali kepada Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaf. Di atas pemahaman orang-orang yang mendahului kita. Sebagian ulama menyatakan, tiga generasi yang utama. Ya, makanya tabi'in dikatakan salafus saleh. Ya, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana Allah berfirman, wassabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin wal ansar, dan ansar, orang-orang Mekah dan Madinah, walladzina taba'uuhum biihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radwan, Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, wa adalahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada, dan Allah menyiapkan bagi mereka sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, di bawahnya terdapat sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itulah kemenangan yang besar. Famanittaba'a aqidata sahabati wa hadiyahum wa nahjahum, maka siapa yang mengikuti akidahnya sahabat, petunjuknya sahabat, manhajnya sahabat, biihsanin, dengan baik, kana ala nahjis salafi, berarti dia di atas manhaj salaf. Wa man khalafahum, namun siapa yang menyelisihi akidahnya sahabat, faqad khalafa as-salafa walau intasaba ilaihim, berarti dia telah menyelisihi salaf walaupun dia menisbatkan diri kepada salaf, walaupun dia menisbatkan diri. Sahabat menetapkan sifat-sifat Allah. Ada orang yang mengaku salaf atau mengikuti jejak salaf, nama pesantrennya salafiyah, ternyata mereka yang terdepan menentang orang-orang yang mengisbat sifat-sifat Allah sebagaimana para sahabat dahulu menetapkan sifat-sifat Allah. Misal Ibnu Abbas yang menetapkan Allah di atas arsy. Semisal Ibnu Umar maupun sahabiyat, budak wanita itu sahabiyat yang ditanya oleh Nabi. Aina Allah khalat fis sama, maupun tuannya Tamim Ad-Dari yang mendengar itu, kalau dia enggak setuju dia pasti protes sama Nabi. Jadi itu yang menetapkan dua tuh, sahabat tuan dan sahabiyat budak. Qalat fi sama, kalau tuannya protes, enggak benar ini. Sahabat menetapkan dia bahwasanya Allah ada di atas langit, di atas ars. Walaupun nama pesantren dia salafiyah, tapi dia menyelisihi akidah ini, maka dia tidak disebut sebagai salaf. Qala Safarini, ini sudah dibaca belum? Belum dibaca. Fadal dibaca. Siapa? Suyuti, baca Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. rahimahullahu, al-muradu bi madhhabil salafi ma kana alaihi sahabatu al-kiramu ridwanullahu alaihim. Ridwanullahi alaihim. Wa ahyanu at-tabi'ina lahum bi ihsani. Wa atba'uhum. Wa a'immatul dini mimman syuhida lahu bil imamati wa 'urifa idhamu sya'nihi fid dini wa talaqqa an-nasu kallamahum khalafan. Pakai lamnya itu fathah, karena beda kalau lamnya itu sukun. Ya, kalau lamnya sukun sebagaimana firman Allah, fakhalafa min ba'dihim khalfun. Nah, jelek atau usalah, kan begitu. Nah, kalau khalafan bagus. Terus khalafan an salafin. Duna man rumiya bi bid'atin au syuhira bi laqabi ghairi murdin mithlu al khawariji war rawafidi wal qadariyati wal murji'ati wal jabariyati wal jahmiyati wal mu'tazilati wal karamiyati wa nahwi haula'i wa qala ulama'ul lajnati ada imati as-salafu hum ahlu sunnati wal jama'ati al muttabi'una li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minas sahabati radhiyallahu anhum wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamati wa lamma su'ila sallallahu alaihi wasallam anil firqatin najiyati qala hum man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Terus waqala Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ahlu sunnati wal jama'ati umus salafu mu'taqadan hatta al-muta'akhiri ila yaumil qiyamati idza kana ala tariqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa innahu salafi. Nah, baik. Barakallahu fiik. Bagaimana tadi Suyudi baca Suyudi? Qala Safarin. Berkata Safarini rahimahullah ta'ala. Nah, di kitab beliau Lawami Al-Anwar. Ya, al-murad bi madhhab salaf, yang dimaksud dengan madhab salaf itu apa sih? Ma kana 'alaihi sahabatu al-kiramu ridwanullah 'alaihim. Yaitu yang para sahabat yang mulia berada di atasnya. Ya, yang semoga Allah meridhai mereka. Yaitu siapa lagi? A'yanu tabi'in. Kemudian juga para tabi'in yang mengikuti mereka begitu sahabat dengan baik, wa atba'uhum dan yang mengikuti mereka, yang mengikuti tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in, wa imamuddin dan para imam-imam agama ini, mimman syuhida lahu bil imamah, yang dipersaksikan keimaman mereka, wa 'urifa 'idhamu sya'nih, yang keagungan kedudukan mereka diketahui, fid din dalam agama ini, wa talaqqan nasu kalamahum khalafan 'an salafin, dan orang-orang mengambil ucapan mereka yang belakangan dari salaf ini. Duna man rumiya bi bid'atin, bukan orang-orang yang dituduh dengan bid'ah, ya, yang dituduh karena mereka itu melakukan kebid'ahan, au syuhira bi laqabin ghairi murdin, atau yang masyhur dengan lakop atau julukan yang tidak diridhoi. Semisal Khawarij, Rawafid, ya, Rafidah, Qadariyah, Murji'ah, Jabriyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Karomiyah, dan yang lainnya. Para ulama yang ada di Lajnah Daimah berkata, ya, Lajnah Daimah, ketua perdananya, Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Setelah beliau wafat, digantikan oleh Syekh bin Baz, rahimahullah ta'ala. Setelah beliau wafat, digantikan oleh Syekh Abdul Aziz al-Syekh. Semuanya dalam keadaan buta. Semuanya dalam keadaan buta. Kalau anggota Lajnah yang sekarang, banyak di antara mereka yang sudah wafat. Ya. Syekh Bakar Abu Zaid sudah wafat, Syekh Gudayan sudah wafat. Ya, tinggal Syekh Shalih Al Fauzan dan Syekh Abdul Aziz Al Syekh. Plus ditambah yang memberikan takdim buku ini, dia selain Syekh Shalih Al Fauzan, itu Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdurrahman Al Syekh. Nah. Ya. Ya, ulama yang ada di Lajnah berkata, ini ulama kibar semua, kibar ya, yang mereka telah berdakwah 50 tahun lebih. Umur mereka sudah hampir 90-90-an. Ya, Syekh Shalih Al Fauzan itu ya, menjadi doktor sudah dakwah 50 tahun lebih. 50 tahun asam garam pengalaman dakwah, ilmunya tinggi. Faqih, alim. Bukan main-main ini, ya. Begitu juga dengan Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Ini ulama Lajnah ini ulama kibar. Mereka ulama besar. Yang fatwa mereka bahkan menjadi kebijakan negara. Ya, bahkan menjadi kebijakan negara. Nah, negara Saudi maksudnya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah siapa itu? Kata Lajnah, al-muttabi'una li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minas sahabati wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah. Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat, ya, dan yang berjalan di atas manhaj mereka sampai hari kiamat. Walamma su'ila sallallahu alaihi wasallam anil firqatin najiyati, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kelompok yang selamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan umat ini terpecah menjadi 73 uluha fin nar ila wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Ya, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hum man kana ala misli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berjalan, ya. Mereka adalah orang-orang yang seperti aku dan para sahabatku hari ini. Seperti keyakinannya Nabi dan para sahabat, amalian mereka juga demikian, amal mereka. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau berkata, Ahlus Sunnati wal Jamaah hum as-salaf. Ahlus Sunnati wal Jamaah itu siapa sih? Mereka adalah salaf. Ya, salaf secara apa? Mu'taqadan, secara keyakinan. Ya. Walaupun hidup di zaman milenial, di tengah virus corona merebak jauh dari masa sahabat dan tabiin, namun mereka berkeyakinan memiliki i'tiqad yang jauh dari sekte Murji'ah, Khawarij, Rafidah, Qadariyah, Jahmiyah, maka dia adalah salaf, pengikut salaf. Hatta al-mutaakhir, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sampai orang-orang yang datang belakangan, ya, kayak kita-kita gini, ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat, idza kana ala tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih, jika dia tetap berjalan di atas jalannya Nabi dan para sahabatnya, fa innahu salafi, maka dia berarti pengikut salaf, ya, pengikut salaf. Nah, ya, al-matlabu ats-tsani ta'riful murji'ati lughatan wa syar'an. Nah, pembahasan yang kedua, definisi murji'ah secara bahasa dan syar'i. Nah, ini kok wa huwa ta'khiru wal imhal qala ta'ala qalu al-ji wa aqra wa ba'at bil mada'ini hashirin ay am halaku wa fil istilah wa fil istilah syar'i ikhrajul amali ay an haqiqatil imani wa musammahu wa kana yudlaku ala fi'ataini man arja'a amro amro aliyin wa usmana radhiyallahu anhuma wa tabi'atu mata rajal amala amala an hafiqatil imani wa musamma qala lahu uyai nata wa mawlahu al irja'u ala wajhaini qawmun arju amra ali qawmun arjau amra aliyin wa usman faqad mando ulaika fa amal mujiatu al yawma wa tahum qawmun yaquluna al imanu qawmun ila amali. Masya Allah, itu udah cukup. Pulang ke Pontianak, ke Dayak, suku Polo-Polo, dakwahin murjiah, bahaya murjiah. Waduh. Kalau Suyudi, Pontianaknya apa? Melayu. Melayu. Kalau Niko, yang Dayak. Kolaborasi dan tunda. Masya Allah. Ya, al-matlabu as-sani. Bahasan yang kedua, definisi murji'ah secara bahasa dan syar'i. Al-murji'ah lughatan, murji'ah secara bahasa, minal irja', itu dari kata irja'. Apa sih irja'? At-ta'khiru, mengakhirkan. Wal-imhalu, menunda. Ya. Kalau amhala yumhilu, ya, menelantarkan, mengabaikan. Nah, ini maksudnya sama ya, dari kata itu juga, dari kata ta'khir. Wa fil istilahi syar'i, secara istilah syar'i, ikhrajul a'mali an haqiqatil iman wa musammahu, mengeluarkan amal dari hakikat iman dan penamaan iman. Kalau kalangan murjiah menyatakan iman itu enggak pakai amal, ya, enggak salat apa, enggak pakai jilbab enggak apa-apa, yang penting hatinya. Ya, yang penting hatinya. Jadi enggak berpengaruh imannya kurang enggak? Oh, enggak, yang penting hatinya. Ya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan apa? Iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ucapan, amalan dan keyakinan. Sebagaimana pembatal keimanan menurut Ahlus Sunnah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Masuk dalam i'tiqadun adalah syakkun, keraguan. Artinya kalau seseorang dia beramal yang amal tersebut membatalkan iman dia, semisal apa? Semisal berdoa kepada selain Allah. Wahai Mbah Priuk, wahai Mbah Wong Rekso, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai Nyi Roro Kidul, tolong saya. Ini kafirnya, kata Syekh bin Bas di Subuh Salam, dari dua sisi. Dari sisi Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah. Ini murtadnya orang tersebut. Nah, kalau murjiah menyatakan, oh enggak, tak kafirlah dia. Kenapa? Wah, ya. Apakah anda wahai murji'ah meyakini bahwasanya iman itu qaulun semata, i'tiqadun semata tanpa amal? Oh iya, amal juga masuk iman. Nah, itu dia beramal, yang amalnya menafikan keislaman dia, yang amalnya tersebut bertabrakan dengan iman dia, yang mengharuskan iman dia copot. Paham gak di sini? Tadi makanya itu sudah disebutkan, Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang yang berucap. Yaitu dalam bentuk mengolok-olok Nabi SAW dan para sahabat. Ketika Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Ini ucapan yang dilakukan oleh sebagian orang tadi ketika mereka ikut jihad bersama Rasulullah SAW. Ya. Mereka ikut Rasulullah, ikut perang bersama Rasulullah ke perang Tabuk. Kemudian mereka mengolok-olok Nabi SAW dan para sahabat, ya, yang mereka menyatakan ma ra'aina akdzaba al-sinan. Wah, apalagi ketika kami melihat orang yang paling dusta ucapannya. Apalagi argoba butunan, sangat memprioritaskan mementingkan urusan perut. Apalagi, mau paling ajban, paling pengecut indah liqa ketika berjumpa dengan musuh, yang mereka maksud siapa? Para qurra, para qurra kita. Ma ra'aina mithla qurra'ina. Kita enggak pernah melihat semisal qurra kita, ulama kita itu, yaitu nabi dan para sahabat. Gara-gara mengucap, maka Allah copot iman mereka. Allah jadikan iman mereka copot. Qad kafartum ba'da imanikum. Bukan ba'da islamikum, ba'da imanikum. Artinya iman mereka wujud ada sebelum itu. Nah, paham sini? Ini ahlus sunnati wal jamaah meyakini demikian. Iman terdiri dari keyakinan, ucapan, amalan. Pembatal keimanan juga dari tiga aspek tadi. Masuk di dalamnya syak, keraguan, taraddud, bimbang. Yaitu masuk ke dalam keyakinan. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Berikutnya. Yaitu berdasarkan firman Allah. Dari kata irja ini, dari kata ta'khir, imhal. Qalu arjih wa akhahu wa ab'as fil madaini hashirin. Yaitu mereka menjawab, tundalah perkara dia dan saudaranya dan kirimlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan hashirin, mengumpulkan ahli sihir. Ini surah Asy-Syu'ara. Ai amhalahu, yaitu memberinya penangguhan. Itu makna secara bahasa. Wa fil istilah syar'i, adapun secara istilah syar'i, apa itu irja? Murji'ah, ikhrajul amal an haqiqatil iman wa musamma. Itu mengeluarkan amal dari hakikat iman dan penamaannya. Nah, ini tadi sudah dibahas. Wa kana al-irja'u fi akhir al-qarnil awal yutlaqu ala fi'atain. Dan irja di akhir generasi yang pertama, yaitu di akhir generasi para sahabat, itu diitlakan ya kepada dua kelompok. Itu sering digunakan kepada dua kelompok. Itu al-ula, yang pertama, man arja'a amra Aliyyin wa Utsmanah, yaitu yang mereka arja'a, menunda, menangguhkan amra untuk membaiat perkara, artinya amra Aliyyin, membaiat Ali dan Utsman. Artinya mereka khawarij. Ya, mereka khawarij. Oleh karena itulah kalau disebutkan bahwasanya Murji'ah mereka juga menentang penguasa, ini Murji'ah yang generasi zaman old, zaman dulu. Yang sekarang saat ini, kata Ibnu Uyainah, di masa Ibnu Uyainah, bahkan di masa Ibnu Uyainah, di masa Imam Syafi'i, itu sudah tidak ada Murji'ah yang kayak begitu. Ya, kalau di masa Ibnu Uyainah yang namanya Murji'ah, ya Murji'ah yang kita kenal saat ini. Adapun Murji'ah yang mereka ikut mengkafirkan penguasa, memberontak penguasa, tidak mau berbaiat kepada penguasa Muslim, ya, mereka itu pada zaman dahulu. Mereka itulah yang tergabung bersama Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib, dan mereka juga yang perdana yang memerangi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wasaniyatu, nah yang kedua, man akhrajal amala an haqiqatil iman wa musammah. Nah, ini yang ma'ruf sampai saat ini, yaitu yang mengeluarkan amal dari hakikat iman maupun penamaan iman. Ya, mereka menyatakan bahwasanya sholat bukan iman, zakat bukan iman, puasa bukan iman, dan seterusnya. Nah, ini keliru. Ya. Semua amal itu iman. Amal itu iman, bukan buah iman, bukan syarat kesempurnaan iman. Ialah amal bagian dari iman. Iman, amal itu iman. Makanya ulama menyatakan al-iman qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan perbuatan. Ya. Barakallahu fikum. Ketika Nabi SAW berdakwah pertama kali, ya, mengajak manusia mengucap la ilaha illallah, Nabi SAW menyatakan ya yuhannas kulu la ilaha illallah tuflihu. Maka siapa saja di antara mereka yang mengucap la ilaha illallah, berarti mengucap keimanan. Belum ada perintah apapun, kecuali larangan makan bangkai. Ketika mereka tidak mau makan bangkai, itu iman. Itulah iman. Kemudian Nabi SAW di tahun 10 Isra Mi'raj, bawa pulang, bawa perintah sholat. Maka ketika mereka mengerjakan sholat, itulah iman. Kemudian datang perintah hijrah. Ketika mereka hijrah, itulah iman. Tahun kedua setelah hijrah, turun perintah puasa, itulah iman. Kemudian di masa itu, turun juga perintah bagi para wanita untuk mengenakan jilbab. Mengenakan jilbab, itulah iman. dan seterusnya dari seluruh kesempurnaan syariat ini, itulah iman. Ya, saya dipahami sini ya. Oleh karena itulah para ulama menyatakan apabila iman disebutkan secara mutlak, maka masuk ke dalamnya rukun iman dan rukun Islam. Kalau rukun iman kan amal qalbu, masuk juga di situ rukun Islam. Rukun Islam apa? Amal zahir, mengucap la ilaha illallah, mengerjakan sholat, zakat, puasa, haji ke Baitullah bila mampu. Paham di sini? Nah, barakallahu fiik. Allahu musta'an. Berikutnya berkata Ibnu Uyainah, ya, al-irja ala wajhain. Irja itu ada dua macam. Qaumun arjau amra Aliin wa Utsman wa qad mada ulaika. Suatu kaum yang mereka menangguhkan terhadap perkara Ali dan Utsman, artinya mereka tidak mau berbaiat kepada Ali dan Utsman. Memberontak, menolak kepemimpinan Ali dan Utsman, kekhalifahan mereka berdua radhiyallahu anhuma, maka mereka sudah berlalu. Sudah berakhir, enggak ada lagi kelompok Murji'ah yang kayak begitu. Ini kata siapa? Ibnu Uyainah rahimahullah taala. Sufyan Ibnu Uyainah. Wa amal murji'atul al-yawma, kata Ibnu Uyainah. Adapun Murji'ah hari ini, Murji'ah yang ada pada saat ini, fahum qaumun yaqulun al-iman qaulun bil amalin. Mereka adalah kaum yang menyatakan iman itu adalah ucapan tanpa amal. Ucapan tanpa amal. Itu Murji'ah yang ada pada zaman Ibnu Uyainah, dan itu juga Murji'ah yang ada pada zaman kita, zaman milenial. Ya. Zaman milenial mungkin Murji'ahnya mengatakan sebagaimana yang diucapkan oleh Ahli Sunnah. Qaul iman itulah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ya. Namun jangan terkecoh, jangan tertipu hingga dia membuktikan dengan jelas hakikat iman yang diterapkan sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Iman bertambah berkurang, iman bisa batal dengan ucapan, keyakinan, perbuatan. Kalau dia sekedar mengucapkan iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun, tetapi ketika ada orang yang berbicara, pembicaranya tersebut menyebabkan batalnya iman, dia beramal, amalnya tersebut yang konsekuensinya batalnya iman, dia tidak katakan batal. Yang kuali mesti dilihat dulu kalbunya. Dia mungkin lihat dulu kalau dia kalbunya takzib, mendustakan, baru dia batal imannya. Subhanallah. Kalau begitu apa bedanya Anda dengan Murji'ah yang pertama? Nah, paham enggak di sini? Ini ada orang mengucapkan iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Wah, sama nih kayak Ahli Sunnah nih. Sama kayak Ahli Sunnah nih. Ya. Zahirnya, penampilannya Ahli Sunnah. Buku yang dibaca Ahli Sunnah. Tatanan prakteknya. Lihat. Ketika dia menanggapi ada orang yang bertindak, beramal yang konsekuensinya batalnya iman, dia tidak katakan iman orang tersebut batal. Sampai ada takzib, pendustaan dari kalbu orang tersebut. Loh, apa bedanya dengan orang yang menyatakan iman qaulun wa i'tiqadun bila amalin? Iman itu hanya ucapan, keyakinan tanpa amal. Apa bedanya? Sama saja. Walaupun yang namanya Murji'ah itu bertingkat-tingkat. Tapi barakallahu fikum. Qala Ibnu Jarir At-Tabari. Baca ini. Siapa ini? Zaki. Baca Zaki. أن يقال إن إرجاء معناه ما بينا قبل kalau itu mudhaf penilaiannya dihadap maka digantikan oleh dhammah min ta'khir syai'. Terus fa mu'akhiru amru aliyin Amri Aliin wa Utsman radhiyallahu anhuma ila rabbiha ila rabbihima wa tariku walayatihima wal bara'atu minhima murji'a amrihima fa huwa murji'un wa mu'akhiru al-amali wa ta'ati 'an al-imani murji'uhuma. Wa mu'akhiru al-amali wa ta'ati anil imani murji'uhuma. Murji'ahuma. Murji'ahuma anhu fahuwa murji'un. Ghayru annal aghlaba min al-istithmari ahli al-ma'rif anil ma'rifati bi madhahibil mutakhallifin fi diyanati fi dahrina hadha hadha ismu liman kana min qawlihi al-imanu qawlun bila amalin wa fi man kana min madhhabihi anna syar'iyya laysat min al-imani wa anna al-imana innama huwa at-tasdiqu bil qawli dunal amali al-musaddiqi bi wujubihi wa alaihi faqad istaqarra ma'na al-murji'ati ala man akhraja al-amala an haqiqatin wa musamma al-imana. Baik. Wa musamma al-imani. Ay barakallahu fikum. Kemudian berkata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, والصواب من القول في المعنى الذي من أجله سميت المرجية مرجئة. Maka yang benar, ya, yang benar dari pendapat, ya, secara makna yang karenanya, ya, pendapat yang benar, ya, yang karenanya murji'ah itu dinamakan sebagai murji'ah ialah ayyukal, yaitu dikatakan innal irja'a ma'nahu, sesungguhnya irja' itu maknanya adalah ma bayyana qablu, itu yang kami telah sebutkan sebelumnya, yang kami telah jelaskan sebelumnya, min ta'khiri syai, yaitu berupa mengakhirkan sesuatu, ya, berupa mengakhirkan sesuatu. Fa mu'akhiru amri Aliin wa Utsmana ila rabbihima, maka orang yang mengakhirkan perkara Ali dan Utsman, artinya mereka tidak mau berbaiat kepada Ali dan Utsman alias melawannya. Ya, mereka kembalikan kepada Rabb mereka berdua. Artinya orang tersebut berlepas diri dari Ali. Ya, berlepas diri dari Ali dan Utsman. Ya. Wa tariku wilayatihima, dan mereka meninggalkan kekuasaan kepemimpinan keduanya. Wal bara'atu minhuma, berlepas diri darinya. Subhanallah, ini khawarij ini, ya. Ini murji'ah zaman old. Murji'ah zaman silam. Ya. Murji'ah amrohima, maka dan mereka murji'ah, murji'an, yaitu menunda keadaan keduanya, artinya menunda untuk berbaiat kepada keduanya. Maka orang ini disebut bahwa murji, murji. Nah, ini disebut sebagai murji. Fa mu'akhirul amali wa ta'ati minal iman wa murji'uhuma anhu fahuwa murji'i. Barakallahu fikum. Maka orang yang menunda amalan, ya, dan ketaatan dari iman, dan murji yang menunda darinya, maka dia adalah murji. Ghairu annal aghlabi minal istimari ahli al-ma'rifati bimadahibi al-mutakhallifina fi diyanati fi dahrina hada. Nah, namun yang dominan, yang aglab, yang paling sering dari penggunaan, ya, dari penggunaan hal ini, ya, min istimali ahli al-ma'rifah, dari penggunaan yang sering digunakan oleh orang-orang yang berilmu, ya, bimadahi bi al-mutakhallifin, ya, yang mereka sering berkomentar tentang madhab-madhab yang menyelisihi, yang berseberangan, ya, fi diyanati, dalam perkara agama ini, ya, fi dahrina hada, di zaman kita ini, hada al-ism, yaitu nama ini. Kalau disebut murji'ah, ya ini murji'ah. Ya, yaitu yang ini. Fi man kana min qawlih al-iman qawlun bila amal. Itu orang yang mengatakan iman adalah ucapan tanpa amal. Wa fi man kana madhab min madhabihi anna syara'i'a laysat minal iman. Dan juga orang-orang yang dari madhabnya mengatakan syariat bukan bagian dari keimanan. Wanal iman innama huwa at-tasdiqu bil qaul dunal amal al-musaddiq bi wujubih. Yang menyatakan bahwasanya iman itu adalah cukup membenarkan. Membenarkan dengan ucapan tanpa amal, yang amal tersebut membuktikan kewajibannya. Ya. Wa alaihi, maka berdasarkan hal ini faqad istaqarra ma'nal murji'ati. Ya, maka makna murji'ah menjadilah maknanya man akhraja alal amala, man akhrajal amala an haqiqatin wa musamma al iman, ya, yaitu yang mengeluarkan amal dari hakikat dan penamaan iman. Nah, ini pembahasan yang kedua. Al-mabahasu as-sani, pembahasan yang pertama sudah selesai. Masuk pembahasan kedua. Nash'atul irja wa tatawwuruhu wa haqiqatuhu. Yaitu awal berkembangnya, awal lahirnya munculnya murji'ah, ya, berkembangnya dan hakikatnya. Ya, apa? Dibaca. Nugraha, Nugraha. Nasihatul bid'atil murji'ah. Benar antum bacanya. Oh, dari atas ya. Nash'ah berarti nash'atul irja'i. Nash'atul irja'i wa tatawwuru wa tatawwuruhu wa haqiqatuhu. Nasihat bid'atul murji'ati fi akhiri asri sahabati radhiyallahu anhum. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu. Tsumma fi awakhiri asri sahabati hadasat al-qadariyatu fi akhiri asri bani Umar wa bani Abbas wa Jabir wa amsalihim min as-sahabati wa hadasat al-murji'atu qariban min dhalika wa hadhihi an-nash'atu kanat ala ithari على إثر أول نزاع حدث في الأمة وذلك في حكم العمل ودخوله في مسمى الإيمان والنزاع في مرتكب الكبيرة فظهر في ابتداء الأمر طائفة من الفقهاء في الكوفة وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان فكان حماد بن أبي سليمان من أوائل من تكلم بالإرجاء ونشره وتابعه جماعة من أهل الكوفة الذين قالوا إن العمل ليس من حقيقة الإيمان فصاروا بذلك مخالفين للسلف في حقيقة الإيمان وحماد بن أبي سليمان ومن تبعه من مرجئة الفقهاء اعتبروا العمل خارجا عن مسمى الإيمان مع إقرارهم بأن العامل يثاب على العمل الصالح ويعاقب على العمل السيء فالأعمال الصالحة عندهم هو ثمرات الإيمان هي ثمرات الإيمان ومن ذلك اعتقادهم بأنه يثاب العامل للصالحات على فعلها ويعاقب على فعل السيئات. ومن ذلك اعتقادهم أيضا اعتقادهم أيضا مشار إليه ويعاقب على فعل السيئات. Boleh juga من ذلك اعتقادهم. Boleh juga. Boleh juga. Bagusnya gimana? Enaknya sebagai mubtada muakhar. Mubtada muakhar bagusnya. Terus wa taqaluhum bi wujudi ada'il faraidi wal intifafi 'anil muharramati la annaha min haqq min haqiqatil imani wa musammahu bal bi annal a'mala samaratul imani ghairu annahu la yadurru al-imana tarkuha bi khilafi al-i'tiqadi wal-qawli wa la yasihu al-imanu biduni i'tiqadi al-qalbi wa ikraru lisani fa khalafu as-salafa fi ikhrajihim al-amala al-musamma al-imani fa hum yarawna anna al-imana iqrarun bil lisani wa tasdiqun bil qalbi wa yarawna anna al-imana la yazidu wa la yanqusu wa annahu shay'un wahidun la yataba'ad la yataba'adu fa ahluhu fi aslihi sawa'un wattafadulu bainahum bil khasyati wattaqa wa mukhalifatul hawa wa mukhalafatil hawa wa hadhihi laysat indahum min al imani kama taqaddama bal hiya min samaratil imani. Nah, tayyib, barakallahu fikum. Nasha'at bid'atul murji'ati fi awakhiri asri sahabah. Bid'ah murji'ah ini lahir pada masa akhir sahabat radhiyallahu anhu. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, thumma fi awakhiri asri sahabah, kemudian di akhir-akhir masa sahabat, hadatsatil qadariyah tu. Muncullah qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir. Fi akhiri asri bin Umar, di akhir-akhir masa Ibn Umar, wa bin Abbasin, wa Jabirin, ya, Ibn Abbas, Jabir, wa misalihim minas sahabah, dan yang semisal mereka dari kalangan sahabat. Ya, wa hadatsatil murji'atu qariban min dzalik. Kemudian murji'ah pun lahir, ya, kurang lebih dekat-dekat masa itu. Berarti ini di tahun keberapa hijriah ini? Kalau di akhir-akhir masa sahabat, berarti dia itu tahun 80-an hijriah. Atau tahun 80-an awal, ya, hijriah. Wa dhahara fi ibtida'il amri ta'ifatun minal fuqaha fil kufah. Ya, kemudian, barakallahu fikum, muncullah satu kelompok di awal tersebut dari kalangan fuqaha yang ada di Kufah, yang mereka akhraju al-amala an musammal iman, yang mereka mengeluarkan amal dari penamaan iman, ya, yaitu Hammad ibn Abi Sulaiman. Dia adalah min awaili man takallama bil irja, dia adalah termasuk dari orang yang pertama kali, ya, berbicara tentang masalah murji'ah ini, wa nasyarahu, dan beliau lah yang menyebarkannya. Wa tabi'ahu jama'atun min ahli Kufah, dan dia diikuti sekelompok jamaah dari orang-orang Kufah, alladzina qalu, yang mereka berkata, innal amal laisa min haqiqatil iman, amal bukan bagian dari hakikat iman. Fasaru bidzalika mukhalifina lisalafi fi haqiqatil iman, maka jadilah mereka dengan keyakinan mereka ini menyelisihi para salaf dalam hakikat keimanan. Sedangkan Hammad bin Sulaiman dan wa man tabi'ahu, ya, min murji'atil fuqaha, dan orang-orang yang mengikutinya dari kalangan murji'ah fuqaha, i'tabaru al-amala kharijan an musammal iman, mereka menganggap amal itu keluar dari penamaan iman. Ma iqrarihim, namun disertai dengan penetapan mereka, pengakuan mereka, annal amila, bahwasanya orang yang beramal, yusabu alal amal, tetap diberikan pahala atas amal saleh yang dilakukan, wa yu'aqabu alal amali sayyi, diberikan hukuman sanksi atas amal keburukan yang dia lakukan. Fala amalu salihatu indahum, maka amal saleh menurut mereka, hiya samaratul amal, hiya samaratul iman, yaitu buah iman. Ya. Maka ini menyelisihi para salaf. Wa min dhalika i'tiqaduhum annahu yusabu al-aminu lisalihati ala fi'liha wa yu'aqabu ala fi'lis sayyi'at. Di antara keyakinan mereka bahwasanya orang yang beramal saleh itu akan diberikan pahala atas perbuatannya tadi, wa yu'aqabu, dan akan diberikan hukuman atas perbuatan keburukannya. Wa i'tiqaduhum bi wujubi ada'il fara'idi wan kifafi 'anil muharramat, dan keyakinan mereka akan kewajiban mesti ditunaikannya perkara yang wajib dan menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, la annaha min haqiqatil iman, namun bukan maknanya hal tersebut yaitu amal saleh bagian dari amal iman, bagian dari hakikat iman, wa musammah maupun penamannya. Tidak demikian, bal li annal amala samaratul iman, namun karena amal adalah buah iman. Nah, ya, oleh karena itulah disebutkan oleh para ulama, khilaf antara murji'ah fuqaha dan ahlu sunnah bukan khilaf lafzi, tapi khilaf hakiki. Bukan khilaf lafzi, tapi khilaf hakiki. Ya. Wa yara annahu la yadurru al-iman ma tarkuha. Yang mereka, namun mereka menyatakan, meninggalkan amal, tarkuha, yaitu tarkul amal, itu tidaklah memudorotkan iman. Ya. Meninggalkan amal tidak memudaratkan iman. Enggak sholat, enggak pakai jilbab, enggak memudaratkan iman. Ini murji'ah. Bikhilafil i'tiqad wal qaul. Ya. Berbeda dengan keyakinan dan ucapan, fala yasihu al-iman, tidak sah iman biduni i'tiqadil qalbi, tanpa ada keyakinan qalbu wa iqrar lisan, dan tanpa ada pengakuan penetapan lisan, mesti bersyahadat. Namun yang mereka ingkari bagian dari iman adalah amal. Ya, fa khalaqu as-salaf, maka mereka menyelisih salaf fi ikhrajihim al-amal an musamma al-iman, karena mereka mengeluarkan amal dari iman, penamaan iman. Fahum yarawna, maka murjiatul fuqaha ini berpandangan annal aimana iqrarun bil lisan. Iman itu cukup menetapkan dengan lisan, wa tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan qalbu, wa yarawna annal iman la yazid wa la yanqus. Dan mereka menetapkan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Wa annahu syai'un wahidun, iman itu ada sesuatu yang satu, la yataba'adu, tidak berbagi-bagi. Wa asluhu, dan hukum dan asal iman, fi wa ahluhu, dan orang yang beriman, fi aslihi, dalam asal iman, sawa'un, sama aja. Sama Abu Bakar dengan kayak kita-kita gini, sama katanya, subhanallah. Wa tafadulu bainahum, ya, tingkatan di antara mereka, tingkatan iman itu dengan adanya khasyah, dengan adanya ketakwaan, wa mukhalafatil hawa, dan yang menyelisihi hawa nafsu. Wa hadhihi laysat indahum minal iman, yang seperti ini ya bukanlah bagian dari iman. Kama taqaddama, bal hiya min samaratil iman, sebagaimana berlalu itu cuman buah iman. Adanya menyelisihi hawa nafsu, tetap bersabar, ya, itu bukan iman, tapi buah dari iman. Terus baca ya, rapi. Kata Fudail bin Iyad, inna ahlal irja yaqulun, orang-orang murjiah mereka menyatakan, innal iman qaulun bila amal, iman itu adalah ucapan saja tanpa ada amal. Na'udzubillah, ya, na'udzubillah. Ya, wa qala Waqi', Al-Murji'ah alladzina yakulun, Waqi' bin Jarrah berkata Murji'ah itu adalah orang-orang yang menyatakan al-iqraru yujzi 'anil amal. Man qala hadza faqad halak. Qad halaka. Yang mereka yang menyatakan ikrar, mengakui keimanan itu sudah cukup tanpa adanya amal. Siapa yang menyatakan hal ini faqad halaka, mereka berarti dia binasa. Berkata Ibn Battah, al-murji'ah taz'umu anna salata wa zakata laysata minal iman. Murji'ah menyangka bahwasanya salat zakat keduanya bukan bagian dari iman. Maka Allah akdzabahum Allahu. Allah mendustakan mereka. Wa abana khilafahum. Allah menjelaskan penyelisihan mereka. Wa alamu rahimakallah. Dan ketahuilah semoga Allah merahmati anda. Annallaha azza wa jalla lam yusni alal mu'minina. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memuji kaum mukminin, walam yasif ma'adalahum minan na'imin mukim. Dan Allah tidaklah mensifati ya, untuk mereka apa yang telah Allah siapkan untuk mereka berupa kenikmatan yang mukim, yang abadi, wa najati minal adabil alim, dan keselamatan dari adab yang pedih. Walam yukhbirhum biridahu anhum, dan Allah tidak mengabarkan kepada mereka dengan keridoannya terhadap mereka, illa bil amalis saleh. Melainkan mereka itu pasti melakukan amal saleh. Ya, wasair rabih, dan melakukan upaya yang rabih, yang untung. Wa qarana al-qawla bil amal, dan Allah pasti menggandengkan ucapan dengan perbuatan. Wa niyatu bil ikhlas, dan niat digandengkan dengan keikhlasan. Hatta sarar ismul iman, hingga jadilah nama iman itu mustamilan, mencakup alal ma'ani as-salasati, mencakup tiga makna. La yanfasilu ba'duha min ba'din, sebagiannya tidak dapat terpisah dengan sebagian yang lain. Walayan fa'ubahuha bin duna ba'din, sebagiannya tidak dapat memberi manfaat tanpa ada sebagian yang lain. Hatta saral imanu kaulan bilisan, hingga jadilah iman itu ucapan dengan lisan. Wa amalan bil jawarih, amal dengan anggota badan. Wa ma'rifatan bil qalbi, dan dengan mengetahui, meyakini dengan di kalbu. Khilafan li qaulil murji'ah, ini menyelisihi pernyataan murji'ah, adalah yang sesat, alladzina zaghat qulubuhum, yang telah menyimpang kalbu mereka, wa tala'abati syaitan bi uqulihim, yang syaitan telah mempermainkan akal mereka. Zakarallahu dzalika kullah fi kitabih war rasulu sallam fi sunnati, yang Allah telah menyebutkan ini semuanya ya di kitabnya, dan disebutkan oleh rasulnya dalam sunnahnya. Ya, cukup ya. Sudah jam 9. Capek juga ini. Besok tandain halaman berapa besok? 15. Besok jam 10. Kayak tadi jam 10 pagi. Kemudian jam 6.20 atau jam 6.15 dan ba'da isya. Ya. Nah, 3 kali. Mudah-mudahan sepekan ini selesai. Insyaallah. 1 hari 15 halaman. Insyaallah. Subhanallahi walhamdulillah. Syadalah ila anta. Astagfirullah wa atubu ilaik.